kau pendosta. Coba sadarlah, lain lubuk, lain akhirnya, lain pula ikannya, lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Lain pula ikannya, lain.